بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أخوان في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Usul Sunnah. Masih pembahasan tentang hadis-hadis yang menyebutkan perintah untuk mentaati para penguasa dan larangan memberontak. Nah, qala Syekh Rabi hafizahullah taala, hadis yang berikutnya, wa an Alqamah bin Wa'il an Abi, dari Alqamah bin Wa'il an Abi, dari bapaknya, qala sa'ala Salamatu ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Nabi Allah, أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءَ يَسْأَلُونَ حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَ حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ وَهَيْ نَبِيَ اللَّهِ, apa pendapatmu apabila berkuasa terhadap kami para penguasa, para pemimpin, yang mereka meminta hak mereka kepada kami dan tidak memberikan hak kami kepada kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Nah, sahabat di sini, Salamah bin Yazid al-Jufi bertanya kepada Nabi SAW tentang para penguasa yang mereka meminta hak-hak mereka sementara mereka tidak menunaikan hak-hak rakyat. Fa'arada anhu, summa sa'alahu fa'arada anhu. Kemudian Nabi SAW berpaling darinya. Kemudian dia bertanya lagi tentang hal tadi kepada Nabi SAW dan Nabi pun berpaling darinya. Summa sa'alahu fa'arada anhu. Kemudian bertanya lagi dan Nabi pun berpaling darinya. Nah, Rasulullah sudah menjawabnya. Su'alun khatirun ma yuhibbuhu. Pertanyaan yang berbahaya, yang Nabi tidak mencintainya. Su'alun su'ab, pertanyaan yang sulit. Mada yakulu lahur Rasul alaih salatu wassalam, apa yang diucapkan Rasul alaih salatu wassalam ketika mendapatkan pertanyaan tadi? Nah, tentang penguasa yang mereka meminta hak-haknya sementara mereka tidak menunaikan hak rakyatnya. Fajadaba Al-As'ad bin Qais. Al-As'ad bin Qais menariknya. Ya. Wa qala isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Mendengarlah dan taatlah kepada penguasa, sesungguhnya bagi mereka, ya, kewajibannya apa yang telah dibebankan terhadap mereka, dan dari kalian kewajibannya terhadap apa yang telah dibebankan kepada kalian. Nah, dalam artian tetap mendengar dan taat kepada penguasa, mereka mempunyai kewajiban terhadap apa yang dibebankan kepada mereka, dan kalian pun, wahai para rakyat, mempunyai kewajiban yang telah dibebankan kepada kalian, yaitu taat kepada penguasa. Nah, adapun hak kalian dalam riwayat yang sebelumnya, kata Rasulullah SAW, mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Tunaikanlah kewajiban kalian kepada penguasa dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini prinsip akidah al-sunnah wal-jamaah tatkala mendapatkan penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang jahat, merampas harta rakyat, dan yang semisalnya. Tetap kita menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat. Nah, adapun hak kita yang mereka rampas, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dia memerintahkan supaya kita mengambil, meminta hak kita kepada penguasa dengan demonstrasi, dengan kudeta ataupun yang lainnya. Tidak memerintahkan demikian. Nah, قد يفهم القارئ من هذا القول أنه من قول أسعث ابن قيس. Pembaca kadang-kadang memahami dari ucapan ini bahwasanya ini adalah ucapan As'ath ibn Qais. Falau furidha anahu qaul As'ath, walaupun dibenarkan ini adalah ucapan As'ath ibn Qais, faqad aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menetapkannya, tidak mengingkarinya. Wa antum ta'lamuna anna sunnata qaulur rasul wa fi'luhu wa taqriruhu. Dan kalian mengetahui bahwasanya sunnah itu adalah ucapan Rasul, perbuatannya dan penetapannya. Nah, ya, kalau kita lihat konteks hadis tadi, seakan-akan yang bicara itu adalah As'ad ibn Qais. Ya, ketika beliau menarik orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang pertanyaan tadi, kemudian sepintas kita lihat yang mengatakan As'ad ibn Qais, isma'u wa ati'u, mendengarlah dan taatlah kepada penguasa. Bagi mereka, apa yang telah dibebankan kepada mereka, dan bagi kalian, apa yang ditugaskan kepada kalian. Nah, tapi walaupun ini ucapan As'ad ibn Qais, Nabi SAW tidak mengingkarinya, menetapkannya. Nah, di mana sunnah Nabi SAW, ini bukan hanya ucapan saja, tapi masuk ke dalamnya perbuatan dan juga penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin jaa min tariqin ukhra ba'da hadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u fa inna ma 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Akan tapi datang dari jalan yang lain, ya. Setelah penyebutan hadis ini, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, mendengarlah dan taat kepada penguasa, fa innaha 'alaihim bala fa innama 'alaihim ma humilu. Ya, sesungguhnya bagi mereka apa yang telah dibebankan terhadap mereka. Wa 'alaikum ma humiltum, dan bagi kalian apa yang telah dibebankan kepada kalian. Nah, ternyata dalam riwayat yang lain ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diperintahkan mendengar dan taat. Ya. Walaupun penguasa tersebut meminta hak-haknya sementara tidak memberikan hak kepada rakyat. Nah. Lebih menjelaskan fa innama 'alaihim ma humilu. Nah. Kewajiban mereka terhadap apa yang dibebankan kepada mereka. Wa alaikum ma humiltum, dan kewajiban kalian terhadap apa yang dibebankan kepada kalian. Kalian sebagai rakyat, kewajiban kalian adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, adapun hak kalian, maka mintalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana? والرسول يعرض كل ما سأله ما أعجبه هذا السؤال. Bagaimana para penguasa yang meminta hak mereka kepada kita, sementara mereka tidak menunaikan hak kita. Nah, Nabi SAW berpaling ketika mendapatkan pertanyaan tersebut. Nah, ma'ajabahu hadha su'al, Nabi tidak senang terhadap pertanyaan ini. Kenapa? Li'annahu yu'addi ila fitnah. Dikarenakan bisa mengantarkan dan menyebabkan fitnah-fitnah. Faqala itma'u wa asi'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Rasulullah mengatakan, itma'u wa asi'u. Mendengar dan taatlah. Fa innama alaihim ma hummilu. Sesungguhnya kewajiban mereka apa yang telah dibebankan kepada mereka. Ya. Kewajiban penguasa tentunya menunaikan hak-hak rakyatnya. Wa'alaikum ma'humiltum, dan kewajiban kalian menunaikan apa yang telah dibebankan kepada kalian sebagai rakyat. Mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, ya. Sangat jelas dari hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk memberontak kepada penguasa yang zalim, yang meminta hak-hak mereka, sementara tidak menunaikan kewajibannya terhadap rakyat. Nah, dan tapi tetap kita menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat, adapun hak kita yang mereka rampas, kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadisun akhir, hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Al-an, al-alimu masalan, ma yungkiru ba'lul asya, imma khaifun, imma syai'un akhar, lakin kariha biqalbihi. Sekarang, seorang alim, contohnya, tidak mengingkari sebagian perkara-perkara yang mungkar. Apakah dikarenakan takut, ataukah dikarenakan alasan yang lain. Akan tetapi, dia membenci kemungkaran tersebut dengan hatinya. Yaqulu fihi ahlul ahwa, amilun jasusun mujamilun mudahinun ila akhir, atau ila akhara ittihamah. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah, para pengikut hawa nafsu, dia mengatakan kepada alim tadi, alim yang tidak mengingkari sebagian perkara yang mungkar, mungkin dikarenakan takut atau dikarenakan ada alasan yang lain, tapi membenci dengan hatinya. Ya. Ahlul ahwa berkata terhadap mereka, mereka itu amil. Nah, para pekerja pemerintah, mereka jasus katanya. Mata-mata. Mujamilun, mereka cari muka. Mudahinun, mereka penjilat. Dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Allati wallahi ma akhaduha illa an suyu'in. Yang demi Allah, tidaklah mereka mengambil tuduhan-tuduhan tersebut, melainkan dari orang-orang komunis. Nah. Ya. Ketika ada seorang alim, nah, yang memerintahkan untuk mentaati penguasa, jangan memberontak kepada penguasa, walaupun penguasa tersebut melakukan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, tatkala alim tadi memerintahkan untuk tetap taat, mendengar kepada penguasa, tidak memberontak kepada mereka, ahlul ahwa berkata kepada alim tersebut, alim ini adalah pekerja pemerintah. Seorang alim ini adalah mata-mata. Seorang alim ini cari muka di hadapan penguasa. Alim ini penjilat terhadap penguasa. Dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Ya. Sebagaimana tuduhan orang-orang khawarij kepada para ulama sunnah. Ya. Tatkala para ulama sunnah memerintahkan untuk tetap taat kepada penguasa. Walaupun penguasanya zalim, orang-orang khawarij menuduh para ulama dengan tuduhan-tuduhan seperti tadi. Nah, para ulama mereka adalah pekerja-pekerja pemerintah, pegawai-pegawai penguasa. Mereka adalah mata-mata. Mereka orang-orang yang cari muka di hadapan penguasa. Mereka para penjilat penguasa dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Yang mana kalau kita lihat tuduhan-tuduhan ini, ya, mereka ambil dari siapa? Orang-orang komunis. Nah, orang-orang komunis mereka menuduh para ulama dengan tuduhan-tuduhan seperti tadi. Nah, para ulama mereka adalah penjilat pemerintah. Para ulama mereka adalah orang yang cari muka di hadapan pemerintah. Tatkala para ulama mengingatkan mereka dari bahaya memberontak. Tatkala para ulama memerintahkan mereka untuk tetap taat dan mendengar kepada penguasa. Tuduhan demi tuduhan mereka lontarkan kepada penguasa, kepada pemerintah dan kepada ulama disebabkan hal ini. Hadhihi asalibu laysat asaliba muslimin. Nah, di mana uslub-uslub ini, ucapan-ucapan ini bukanlah uslub-uslub kaum muslimin. Hadhihi asalibu syu'iyyin wa tsauriyyin wal ba'tsiyyin wal qaumiyyin. Uslub-uslub yang semacam ini adalah uslub-uslub orang-orang komunis. Uslub-uslub para pemberontak, kaum sekuler, dan juga orang-orang yang fanatik terhadap suatu golongan. Wal ahzab ad-dalah dan kelompok-kelompok yang sesat. Nah, mereka menggunakan uslub-uslub seperti tadi untuk menghina para ulama dan merendahkan para ulama. Nah, kaifa yakbalu biha syabul muslim? Nah, bagaimana para pemuda muslim menerima uslub-uslub semacam itu? Padahal uslub-uslub tadi, ya, perkataan-perkataan tadi datangnya bukan dari kaum muslimin pada asalnya. Nah, tapi diambil daripada orang-orang komunis dan juga para pemberontak, sekuler dan yang lainnya. Nah, ulama'ul Islam ahlul haq wa ahlus sunnati wal jama'ah al-mutamassikuna bitawjihatir rasulil karim mislu hadhihi wa mislu taqrirati a'immatil Islam مثل مالك وشافعي وأحمد ابن حنبل وغيرهم الأوزاعي والثوري كل هؤلاء عاصروا حكومات عندها أخطاء. Nah, para ulama Islam ahlul haq, ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan arahan, bimbingan Rasul Al-Karim, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini dan seperti yang ditetapkan oleh para ulama Islam seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan selain mereka, Imam Auza'i, Imam As-Sauri, mereka semuanya hidup pada zaman penguasa-penguasa yang memiliki kesalahan-kesalahan. Wa indaha inhirafat dan memiliki penyimpangan-penyimpangan. Ya. Tapi tetap mereka tidak memerintahkan untuk memberontak kepada rakyat. Nah, padahal ulama-ulama tersebut hidup pada zaman penguasa-penguasa yang memiliki kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Disebutkan tadi seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Tsauri. Nah, mereka mendapati penguasa-penguasa yang zalim. Mereka mendapati penguasa-penguasa yang terjatuh kepada kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Wa aslan madza jara fi ahli Imam Ahmad. Nah, dan apa yang terjadi pada zaman Imam Ahmad? Fi daulatil Abbasiyyin jara ta'til sifatillah wal qaul bi khalqil Qur'an ila ghairi dhalika min aqaid al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Nah, pada zaman daulah al-Abbasiyyin, dinasti Abbasiyah, nah, terjadi ta'til sifatillah, penolakan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala dan pernyataan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya dari akidah-akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya. Ada pada zaman Imam Ahmad. Nah, bahkan penguasanya dari kalangan dinasti Abbasiyah, ya, yang memiliki pemikiran demikian, pemikiran Jahmiyah, mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, madhab Jahm indahum kufrun. Madhabnya Jahm Ibn Safwan, madhab Jahmiyah yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, Allah tidak memiliki sifat-sifat, menurut mereka, ya, menurut para ulama, madhab mereka adalah kafir. القول بخلق القرآن كفر عند أحمد وعند أهل الحديث في ذلك الوقت. Pendapat yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk ini satu kekafiran menurut Imam Ahmad dan juga para ulama al-hadis pada waktu tersebut. Nah, كانت الحكومة تدعو إلى الكفر. Ketika itu penguasa menyeru kepada kekafiran. Ma'adhalika yuriduna an yakhruju fayabal Imam Ahmad. Dalam keadaan rakyat kaum muslimin ingin memberontak ketika itu, tapi Imam Ahmad tidak menghendakinya. Nah, wa qala hada fihi fasad wa fihi dararun 'alal muslimin. Dan Imam Ahmad mengatakan ini di dalam pemberontakan akan ada kerusakan dan kemudaratan kepada kaum muslimin. Fajajarahum. Imam Ahmad melarang mereka untuk memberontak. Nah, kaifa Ahmad Jabban, Ahmad Amil. Bagaimana apakah dikatakan Imam Ahmad ini seorang pengecut? Ataukah Imam Ahmad ini sebagai pekerja pemerintah? Nah, dalam keadaan Imam Ahmad disiksa oleh penguasa ketika itu. Ya, ma'ruf kisah Imam Ahmad tatkala kokoh mengatakan Al-Qur'an kalam Allah laisa bi makhluq. Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sementara ketika itu penguasa diracuni oleh pemikiran Jahm Ibn Safwan, pemikiran Jahmiyah yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sampai Imam Ahmad disiksa, ya, dipenjara. Bahkan ada di antara ulama yang lain sampai dibunuh tatkala menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Menimpa kepada para ulama, di antaranya juga menimpa kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, tapi dengan kokoh beliau tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah laisa bi makhluk. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Ya. Ketika para ulama yang lain, ya, datang kepada Imam Ahmad ketika di penjara. Nah, meminta fatwa kepada Imam Ahmad. Dikarenakan mereka ingin memberontak kepada penguasa yang menyeru kepada kekafiran. Ya. Menyeru kepada kekafiran penguasa ini. Menyeru untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, tapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menasihati mereka bahwa fitnah ini adalah fitnah khas, fitnah yang khusus menimpa para ulama. Adapun kalau memberontak, fa'amul fitnah, maka fitnahnya akan menyeluruh. Nah, akan semakin besar fitnahnya kalau seandainya memberontak. Nah, apakah dengan sikap Imam Ahmad ini dikatakan sebagai pengecut? Nah, tatkala tidak memerintahkan memberontak, ataukah Imam Ahmad dikatakan sebagai pekerja penguasa, pegawai pemerintah? Tidak. Ya, justru Imam Ahmad memiliki sifat keberanian menyatakan al-haq walaupun sampai disiksa. Nah, sehingga Imam Ahmad bukan menjilat penguasa. Beliau disiksa oleh penguasa ketika itu. Bukan menjilat ingin mendapatkan harta dunia dan sebagainya ketika melarang rakyat untuk memberontak. Barakallahu fikum. Ya. Dan sekarang, orang-orang khawarij dengan lancang menuduh para ulama yang memerintahkan untuk taat kepada penguasa sebagai para penjilat penguasa. Ulama sebagai orang yang cari muka di hadapan penguasa. Nah, ini tuduhan-tuduhan orang-orang khawarij dan yang semisalnya. As-salaf alladina akhadu bihadil adillah wa qawamu al-khawarij wa qawamu ahlal fitan minal mu'tajilah wa ghairihim umala wa jawasis. As-salaf, para ulama salaf yang mereka mengambil dalil-dalil ini dan melawan orang-orang khawarij, melawan ahlul fitnah dari kalangan mu'tazilah dan selain mereka, apakah dinyatakan sebagai pekerja-pekerja penguasa? Apakah dinyatakan sebagai jawasis mata-mata? Atau dikatakan sebagai para pengecut? Ataukah dikatakan sebagai para penjilat dan pencari muka di hadapan penguasa? Nah, padahal ahlus sunnah, para ulama, mereka mengambil dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang ketaatan kepada penguasa. Nah, yakni wallahi yuharibuna ahlas sunnah bi asalib as-suyu'in wal ba'siyin wal qaumiyin wal ahzab al mulhidah. Demi Allah, mereka ahlul ahwa, ahlul bid'ah, memerangi ahlus sunnah dengan uslub-uslub, dengan ungkapan-ungkapan yang diambil daripada kaum komunis, kaum sekuler, dan juga orang yang fanatik terhadap suatu kaum dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Fakaifa tastahdimu hadil asalif fi haqqil muslimin? Bagaimana kau menggunakan uslub-uslub seperti ini terhadap kaum muslimin? Ya, padahal uslub-uslub tadi dari kalangan komunis dan yang semisalnya. Wa kaifa la takhuduna bihadil adillah? Dan kenapa kalian tidak mengambil dalil ini? Tapi terbalik, kalian mengambil ungkapan-ungkapan orang-orang kafir. Nah, baik itu komunis ataupun yang lainnya. Kenapa kalian tidak mengambil dalil ini? Walima lam tu'adzirunahum wa indahum hadil adillah? Dan kenapa kalian tidak memberikan udzur kepada para ulama dalam keadaan para ulama memiliki dalil-dalil ini? Ya. Para ulama tatkala memerintahkan kepada rakyat supaya mendengar dan taat kepada penguasa dan memberontak, memiliki dalil-dalilnya. Ya. Sementara mereka menghina para ulama dengan sebutan pengecut dan lain sebagainya. Nah, ana al-ana la uridu an akhudha. Kata beliau, saya sekarang tidak ingin untuk memberontak. La ara an al-hakim kafara al-kufra al-bawah. Aku tidak melihat penguasa melakukan kekafiran yang jelas. Ana ma kafartu. Saya sudah mengkafirkan para ulama. Anta dahabta madhhab al-khawarij wa kafartahu. Sedangkan engkau berpendapat dengan madhabnya orang khawarij dan engkau mengkafirkan para ulama. Utrukni fi hali akhi. Tinggalkanlah dalam keadaan kuai saudaraku. La tuhanni ya akhi. Nah. Jangan merendahkanku. Anta yajibu an tasma'a liqali Rasul sallallahu alaihi wasallam engkau wajib mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma aqamus shalah. Jangan memberontak selama penguasa menegakkan salat. Ma sallu, selama mereka melaksanakan salat, hatta tarau kufran bawaha. Jangan kalian memberontak sampai kalian melihat kekufuran yang nyata, yang jelas, yang ada pada penguasa. Nah, ya. Ini bantahan kepada orang-orang Khawarij. Nah, supaya mereka mendengar dan taat kepada penguasa. Dengan jelas Nabi mengatakan, jangan merontak ma'akomus sholah, selama penguasa menegakkan sholat. Dan memberontak hatta tarau kufran bawaha, sampai kalian melihat kekufuran yang jelas yang ada pada penguasa. Ya, kita sebut tadi, Nabi Imam Ahmad. Nah, walaupun penguasanya menyeru kepada kekafiran, nah, menyeru untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, mengajak untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk, ini kekafiran. Tapi Imam Ahmad tidak memerintahkan rakyat untuk memberontak kepada penguasanya. Kenapa? Dikarenakan dengan memberontak, ini akan menimbulkan kemudorotan yang lebih besar. Jangan sampai kita mencegah kemungkaran, kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tidak modal semangat saja, amar ma'ruf nahi munkar ternyata menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ada dawabit, ada qawaid, ada ketentuan-ketentuannya, ada kaidah-kaidahnya yang harus dipahami. Sehingga tatkala mencegah kemungkaran, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Seperti halnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tatkala beliau melewati pasukan Tatar, nah, sedang minum khamr. Ya. Syaikhul Islam lewat bersama murid-murid. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Tatkala ditanya, kenapa engkau tidak mencegah mereka? Kalau Syaikhul Islam, aku khawatir kalau aku mencegah mereka dari minum khamr, mereka akan berpindah kepada kemungkaran yang lebih besar dengan merusak kehormatan wanita kaum muslimah dan membunuh kaum muslimin. Ya, khawatir terjadi kemungkaran yang lebih besar. Apakah Imam Ahmad nyatakan, Imam Syaikhul Islam nyatakan sebagai pengecut? Nah, apakah Syaikhul Islam nyatakan sebagai penjilat dan sebagainya? Tidak. Ya. Melihat maslahat dan mudharat. Wallahu a'lam bishawab. Nastafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.